Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan kembali bersama Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang sangat mahal, hadirin. Karena ini adalah ibadah yang penuh dengan keutamaan, ibadah yang akan menghadirkan ketenangan. Nadzarallahu mra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa balaghaha. Allah akan membuat seseorang itu bersinar, bercahaya, dan cahaya di wajah itu menunjukkan ketenangan dan kebahagiaan, kata para ulama. Bagi siapa, hadirin? Bagi orang yang mendengar sunnahku, mendengar hadisku, dan dia berusaha menghafalnya, dia memahaminya dan menghafalnya atau menjaganya dan menyampaikan kepada yang lain. Ini adalah keutamaan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan kalau enggak ada keutamaan kecuali ini, sudah cukup membuat orang itu tergerak untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk berusaha mengejar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena para pencinta itu berusaha mencari dan mendengar apa yang disampaikan oleh yang dicintai. Kalau orang mencintai Nabi SAW, gak mungkin dia gak semangat mendengar hadis Nabi SAW. Apalagi dijamin memberi, dia ada jaminan dan garansi dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan nyaman. Makanya dulu para ulama kita, seperti yang dialami oleh Urwah bin Zubair, itu beliau menyampaikan, laqad kana yablughuni 'anil rajuli minal muhajirin al hadith. Aku mendapatkan info tentang hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu dibawa oleh seseorang dari muhajirin, diketahui oleh seseorang dari muhajirin, dari seorang sahabat, sahabat muhajirin. Dan Urwah itu tabi'in, generasi setelah muhajirin. Jadi dia dapat informasi ada hadis yang diketahui oleh seorang sahabat muhajirin. Fa'atih, maka tanpa berpikir panjang Urwah itu langsung mencari orang tersebut, mendatangi orang tersebut. Lihat itu, para ulama kita mendengar ada sosok yang tahu hadis Nabi SAW, itu didatangin jamaah. gak berpikir panjang, saya harus dengar hadis tersebut, saya harus pelajari hadis tersebut, saya harus jaga hadis tersebut. Karena mereka ingin bahagia, jemaah. Dan mereka tahu kunci kebahagiaan itu apa. Fa'ajiduhu qad qal. Lalu ketika aku sampai ke tempatnya, ternyata dia lagi istirahat. Sosok ini yang tahu hadis itu lagi istirahat. Qal. Qal bukan qala yaqulu, tapi qala yaqilu. Dari qailulah. Jadi lagi istirahat waktu siang. Qailulah. Datang, nyari, datang, pas dapat sampai di lokasi. Oh, Pak Fulan lagi istirahat gitu loh. Fa'ajlisu ala babihi fa'as'aluhu anhu, ya'ni idha kharaja. Maka apa yang dilakukan oleh Urwa, beliau sampaikan, saya duduk dan menunggu beliau di depan rumahnya, depan pintu rumah, sampai orang ini keluar, jemaah. Begitu keluar, aku bertanya kepada beliau tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Gak minta uang, gak minta duit, gak ngajak ngobrol ngalor ngidul, gak ganggu waktu orang. Begitu keluar, ketemu, hanya tanya hadis itu aja lah, selesai. Ada gak ya orang kayak gitu sekarang? Ada yang bisa dibantu? Enggak, saya cuma mau tanya sebuah hadis aja. Katanya antum dengar kemarin, katanya ada di catatan anda, misalnya gitu. Atau bisa datang ke rumah Pak Kiai atau Ustadz, ada bisa saya bantu? Enggak, makasih banyak Pak Kiai, saya cuma mau tanya sebuah hadis aja. Saya dengar Pak Kiai tahu hadis tersebut. Nah, bisa disampaikan dan dijelaskan ke saya apa enggak? Gitu coba. Datengin orang cuma buat itu doang. Ya Allah, kita ini udah enak banget, tinggal duduk manis di rumah, ngeklik doang sekarang. Dulu tuh ulama kita nyari, nunggu coba. Jadi kalaupun nyari nggak ganggu orang, nunggunya depan gitu. Karena kalau ketok-ketok segala macam ganggu orang. Apalagi orangnya lagi tidur, lagi istirahat, jangan ganggu. Kan gak boleh zolim. La dharar wa la dirar, gak boleh mengganggu diri atau menzolimi diri sendiri dan orang lain. Yaudah, tungguin aja sampai keluar. Idza kharaja, kalau keluar gitu. Jadi tungguin aja sampai keluar. Itu tuh dulu para ulama ingin mencari kebahagiaan dunia akhirat tuh gitu. Kita pengen bahagia tapi kita gak mau nyari kebahagiaan dengan jalan yang benar. Makanya ulama mengatakan, tarjun najata walam tasruk masalikaha inna safinata la tajri ala liyabasi. Anda tuh nyari keselamatan tapi gak mau menempuh jalan keselamatan. Kapal itu nggak akan berlayar di atas daratan, mas, gitu. Ya kalau pengen selamat ya tempuhlah jalan keselamatan. Tapi capek, Ustaz. Ada aja, ya itu ujiannya. Kan Nabi SAW bersabda, wa khuffatil jannatu bil makari. Emang surga itu dikelilingi hal-hal yang nggak enak, hadirin. Tapi kalau dijalankan dengan ikhlas, bahagia, bismillah. Bahagia. Jadi, lihat para ulama dulu, nyari, nunggu. Kita ini gak pakai nunggu, gak pakai harus keluar sekarang, duduk-duduk manis, tetap aja gak didengerin hadirin. Tapi nanti curhat, aduh masalah gue banyak banget, kayaknya hidup gue ini berantakan. Ya gimana ya hadirin, kayak orang pengen merasakan rasa pedas tapi gak mau makan sambal, kan agak sulit tuh hadirin. Agak susah hadirin sekalian. Ya kalau ingin bahagia, ya ini jalan kebahagiaan. Nadzarallahu mar'an. Ini garansi Rasulullah SAW. Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar hadisku, memahaminya, menghafal atau menjaganya, dan menyampaikannya. Itu tadi sekilas tentang Urwah bin Zubair yang dibawakan Ibnu Dzahabi dalam Tarikh al-Islam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi. Nah ini kita langsung dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi membawakan hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah. Hadis yang sederhana, nggak panjang, tapi dalam hadirin, dalam. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Al Imam An Nawawi, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang begitu luas, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Wa an Ummi Salamah. Beliau sampaikan, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana bashar. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan kalian itu saling menuntut hak padaku. Maksudnya bisa jadi atau dalam waktu saat atau tertentu kalian itu bertikai, kalian itu ada masalah, lalu kalian datang kepadaku untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Dan ketika itu terjadi, bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu sebagian dari kalian itu lebih jago bicara, lebih jago berargumentasi, lebih jago, kalau bahasa kita lebih jago ngomong gitu, atau lebih pintar memanipulasi bukti, atau berani bersumpah padahal dia salah, dia lakuin. Kan kita bahas ya bahwa yang nuduh itu kasih bukti. Kalau gak ada bukti, yang dituduh atau tersangka ngapain hadirin? Sumpah. Dan pada saat itu terjadi, yang menang siapa? Hah? Ini tersangka, dan dia yang lakukan. tapi nggak ada bukti. Dituduhkan, kata Pak Hakim, buktinya mana? Nggak ada. Ayo udah, tanya tersangka, ini nggak ada bukti nih, bersumpah nggak? Dia bersumpah, demi Allah saya nggak lakukan itu. Padahal dia lakukan itu. Yang menang siapa? Hah? Tersangka. Secara pada saat itu tersangka menang dengan sumpah palsu. Jadi bisa jadi diantara kan lebih jago itu. Fa'aqdiyalahu binahwi ma'asma', maka aku memutuskan bagi orang yang jago berargumentasi itu sesuai dengan apa yang aku dengar. Sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan bisa jadi yang didengar itu tidak sesuai dengan fakta. Tapi karena dia jago muterbalikan fakta, ya itulah yang didengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhih fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka jika aku memberikan atau barang siapa yang aku menangkan karena kepandaian argumentasinya, padahal itu hak saudaranya, gitu loh. Barang siapa yang aku menangkan karena dia jago berargumentasi, dia berani bersumpah, padahal itu hak saudaranya, bukan hak dia. Dia harusnya kalah. Tapi itu bukan hak dia. Dan itu bukan hak dia. Dia harusnya kalah. Itu hak saudaranya. Maka sejatinya yang aku kasih itu berupa sepotong api dari neraka. Potongan api dari neraka. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Sederhana tapi dalam lah. Dan ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Syarat akan mana? Dan lagi-lagi kita dibuat terkagum-kagum dengan risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai hal gini dibahas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak meninggalkan celah bagi orang yang berusaha zalim dengan kemampuan yang dimiliki. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran dalam hadis ini. Adapun Ummu Salamah sudah kita sudah bicarakan beliau radhiyallahu ta'ala di hadis yang ke-82. Kita masuk ke penjelasan hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Beliau bukan malaikat. Beliau sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi 110. Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku diberikan wahyu. Aku diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Jadi aku nggak boleh disembah. Yang diibadahi dan disembah itu hanya Allah satu. Adapun aku hanya manusia. Dan itu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini. Aku ini hanya manusia. Aku ini manusia. Dan kalian dalam berbagai hal itu minta keputusan dari aku. Dan bisa aja ada orang yang memanfaatkan sisi kemanusiaanku itu. Lalu dia mempainkan dalil dan seterusnya. Jadi ini pelajaran penting bahwa Nabi adalah manusia. Bukan malaikat, bukan Tuhan yang disembah. Tapi beliau adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya memberikan peringatan kepada seluruh pihak dan menutup potensi kecurangan dan kezaliman. Lihat, beliau berusaha menutup pintu itu. Ingatlah, kalaupun dia menang dengan kepandaiannya dalam berargumentasi, itu juga gak menghasilkan apapun. Ditutup, biar orang yang awalnya mau curang jadi mikir, berarti yang saya dapat itu neraka ya. Jadi itu harus dikat, harus diingatkan, diingatkan, gini loh, itu hal penting. Kita harus saling ingetin sebelum kejadian. Dan agar orang yang punya keinginan mengurungkan niatnya. Dan pelajaran yang ketiga, hadirin sekalian, bahwa salah satu bentuk peringatan dan tindakan preventif yang terbaik adalah mengingatkan seseorang tentang hari kiamat. Bahwa masalah gak akan selesai hanya di dunia. Masalah akan berlanjut ke akhirat. Maka barang siapa yang curang di dunia, dia akan selesai, diselesaikan di akhirat. Dia akan diselesaikan di akhirat. Makanya pelajaran berikutnya, jamaah sekalian, kita harus yakin bahwa menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Sebagaimana kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Sekali lagi, menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalau kita meraih kemenangan itu dengan kecurangan, dengan kezaliman, kita gak akan menang di akhirat, hadirin. Sebagaimana kalau kita kalah dan dikalahkan karena lawan kita zalim, curang, memanipulasi angka, memanipulasi bukti dan seterusnya, jangan berkecil hati, kita gak akan kalah di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini yang perlu dicamkan. Makanya dalam fikih peradilan, para ulama kita menyampaikan bahwa orang yang ingin mengajukan perkara dan seterusnya, itu akan diingatkan bahwa ini adalah pengadilan dunia. dan ingatlah nanti akan ada pengadilan yang paling adil dan jauh lebih adil dari sini. Maka hendaknya semua bertakwa kepada Allah. Gitu. Diingatin gitu. Ini pengadilan dunia. Bisa jadi hakimnya salah. Bisa jadi salah satu pihak curang. Bermain. Dan ingatlah akan ada pengadilan yang tidak akan zalim. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas. Jadi hadirin, menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Itu harus kita ingat terus. Harus kita ingat terus. Jangan sampai kita tertipu. Kita pikir kalau kita menang di dunia dengan menghalalkan segala cara, maka kita akan sukses. Enggak. Enggak akan. Enggak akan. Adzulmu dzulumatun yaumul qiyamah. Kita udah bahas bahwa kezaliman itu lapisan-lapisan kegelapan pada hari kiamat. Kita udah bahas itu. Kita udah kaji hadisnya. Enggak akan berhasil. Dan nanti kita tekankan. Tapi ini penting. Menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalah di dunia belum tentu kalah di akhirat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya para ulama menjelaskan bahwa seorang hakim atau seorang qadhi itu memutuskan sesuatu dan perkara sesuai dengan apa yang nampak bagi dia. Sesuai dengan bukti dan argumentasi atau sumpah yang ada di hadapan dia. Kembali kepada kaidah al-bayyinatu ala mudda'i wal yamin ala man ankar. Bukti harus dibawa oleh yang menuduh dan yang dituduh sumpah. Dan ini kesepakatan para ulama fikih. Enggak ada khilaf dalam masalah ini. Bahwa hakim atau qadhi atau pemutus dia menghukumi sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat dari zahiril umur wal adillah, dari bukti argumentasi yang terlihat di hadapan dia. Itulah yang dia berusaha godok, lalu simpulkan atau pelajari dan simpulkan sampai dapat hasil sesuai dengan bukti yang dia punya. Gitu. Makanya lihat hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, saya ini manusia, kalian akan angkat perkara kepada saya, bisa jadi di antara kalian lebih jago berargumentasi. Fa'aktilahu binahwi ma'asma', lihat, dan aku memutuskan sesuai dengan keterangan yang aku dengar, keterangan yang sampai kepadaku, bukti yang sampai kepadaku, sumpah yang diucapkan itu, aku putuskan dengan itu. Bukan dengan feeling, bukan dengan perasaan. Apalagi bukan dengan uang. Tapi dengan bukti. Dengan bukti. Nah ini pelajaran kalau kita memutuskan sesuatu, bicara bukti atau sumpah. Selebihnya itu bukan tanggung jawab kita. timbul pertanyaan dalam ilmu fikih, bolehkah hakim atau qadhi memutuskan dengan ilmunya? Bolehkah hakim memutuskan dengan ilmunya? Ada pembicaraan, dan ini harus diperinci hadirin, harus diperinci. Ulama menjelaskan, kalau ini berkaitan dengan hak Allah, maka seorang hakim gak bisa memutuskan dengan ilmunya. Kalau ini berkaitan dengan hak Allah, seperti dalam kasus hak Allah itu, zina suka sama suka yang single gitu. Zina suka sama suka dan single, nggak ada orang. Itu jelas hak Allah yang dilanggar. Makanya kan argumennya kan kita suka sama suka. Aku single, dia single. Maka dalam kasus gini hakim nggak bisa memutuskan dengan ilmunya. Walaupun dia tahu ini zina beneran, tapi ketika nggak ada bukti, ya sudah, nggak bisa putuskan dengan ilmunya. Tapi kalau ini berkaitan hak manusia, terjadi khilaf para ulama. Jadi kalau hak Allah nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan, nggak bisa. Tapi kalau ini hak manusia, terjadi khilaf. Oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan gak bisa, sebagaimana Malikiyah, Syafi'iyah dalam sebuah pandangan Hanabilah, dan di pandangan yang Syabi, Syuraih, Ishaq, Abu Ubaid, dan lain-lain. Dan sebagian ulama mengatakan seperti Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, lalu Muhammad bin Hasan Syaibani, muridnya Imam Hanifah juga, lalu Syafi'iyah dalam pandangan yang kuat, itu bisa. Walaupun nanti ada syarat lagi, Syafi'iyah punya syarat dalam masalah ini. Intinya panjang lah, dan itu dikembalikan kepada hakim. Tapi ini sekelas info aja. Kalau ada khilaf seperti ini, dan ini berkaitan dengan peradilan, itu dikembalikan kepada hakim. Kaidah fikih mengatakan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan dan pandangan hakim itu memutuskan khilaf. Sekilas info, tapi pesannya adalah tadi kata Nabi SAW, aku memutuskan sesuai dengan bukti dan keterangan yang aku dengar. Nah, pelajaran berikutnya, dan ini gak kalah penting jamaah, bahwa hadis ini memberikan keterangan bahwa keputusan hakim atau pengadilan tidak menghalalkan yang haram dan tidak merubah hak di sisi Allah. Tidak merubah hak di sisi Allah. Jadi jangan berpikir kalau kita menang di pengadilan berarti udah sah dong, menang di pengadilan. Iya, itu hak orang, itu harta orang, itu barang orang Anda ambil, apalagi Anda manipulasi bukti, gak selesai itu. Bukti gak selesai, apa lihat hadisnya, sesungguhnya yang aku berikan kepada dia itu adalah potongan dari api neraka, bukan barang, bukan tanah, bukan aset, tapi potongan dari api neraka. Ini menunjukkan gak selesai di dunia. Bukan berarti kalau diputuskan berarti jadi halal, enggak. Zahir mungkin, tapi di sisi Allah itu zalim tetap. Dan yang dikasih itu adalah potongan api neraka. Na'udzubillah, tabarakallahu wa na'udzubillah. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hadirin Allah muliakan. pelajaran yang berikutnya, bahwa apabila seorang hakim niatnya ikhlas, jujur, lalu dia berusaha berijtihad semaksimal mungkin, namun ia salah memberikan keputusan karena manipulasi bukti yang dilakukan salah satu pihak, maka dia aman di sisi Allah. Dengan catatan dia jujur, dia ikhlas, gak ada kepentingan, dan dia berusaha berijtihad, berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengurai masalah ini dan memutuskan sesuai dengan keterangan yang dia dapatkan. Kalau benar, dia dapat dua pahala. Kalau salah, dia gak berdosa, karena kesalahan bukan dari dia, bahkan dapat satu pahala, kata para ulama. Idza haqqama al-imam fajtahada fa asaba falahu ajran. Nabi SAW mengatakan jika imam memutuskan sesuatu dan dia sudah berijtihad, sudah riset, sudah totalitas, dan dia benar dapat dua pahala, dan kalau dia berijtihad dan dia salah, dia dapat satu pahala. Yang dosa itu yang bermain, itu pokoknya. Tapi kalau hakimnya ikut bermain, ya kena juga jemaah. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semua pihak dan mengampuni segala khilaf. Amin. Alhamdulillah. Lalu yang berikutnya, jemaah sekalian. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kata para ulama bahwa zalim seperti ini itu lahir dari gelapnya hati. Itu dikatakan al-Imam Ibnu Jauzi. Wa inna man yansha'u dhulmu an dhalamatil qalbi li'annahu lustanara bi nuril huda la'tabar. Kezaliman itu tuh lahir dari pekatnya hati, jemaah. Karena kalau hati dia penuh dengan cahaya iman, dia akan ambil ibrah. Dia akan ambil ibrah. Ini masalah hati. Hati yang jauh dari iman. Jadi kezaliman itu bukan karena gak pintar, hadirin. Bahkan seringkali karena kita pintar, makanya bisa, kalau bahasa lapan, bisa ngadalin orang itu kan pintar dan cerdas. Ini kan buat orang yang pintar nih. Buat orang jago berargumentasi, pandai bicara, orang yang punya nyali sampai dia berani bersumpah dan menanggung akibatnya nanti di akhirat. Kan kita udah bilang sumpah itu gak gampang, susah. Kan kita udah bacakan ayatnya, itu fatal sumpah itu, jemaah. Kalau ternyata digunakan tidak pada tempatnya, kesannya aja enak, enak banget ya tinggal sumpah, ya enak terkesan, tapi siapkah nanti di hari kiamat? Nah, ini semua tentang masalah hati, kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Makanya jadi orang yang pintar tuh bagus, hadir. Tapi kalau hati itu pekat, percuma. Yang ada kita zolimin orang terus, mempermainkan orang terus. dan kita merasa kita gak tersentuh, gak selesai hadirin di dunia. Ini kezaliman yang menunjukkan kepekatan hati. Dan perlu kita ingat bahwa Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Orang yang zalim itu enggak akan beruntung. Orang-orang yang zalim itu enggak akan beruntung, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya, yang zalim itu enggak akan dapat keberuntungan, enggak akan. Terkesan aja dia menang di sebuah kasus, tapi nanti lihat deh kehidupannya. Berantakan. Al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Dizolimin orang, dia akan kena di dunia maupun di akhirat. Nah, kenapa ayat yang gamblang ini enggak bisa mempengaruhi diri dia? Karena hatinya pekat itu. Hatinya pekat. Coba kalau misalnya depan kita ada sebuah papan tulis besar dan ditulis itu tadi surat Al-An'am tadi, innahu la yuflihu dhalimun. Coba kita lihat lagi. Sesungguhnya orang-orang zalim itu enggak akan beruntung. Nah, ini persis depan kita nih. Tapi begitu kita membaca nih ayat, mati lampu hadirin. Dan ini pakai di whiteboard atau di dinding gitu ayat ini. Begitu membaca, mati lampu dan pekat sekali kondisi ruangan tersebut. Jadi walaupun tuh huruf besar-besar, gak bisa kita baca. Mati lampu. Saking pekat dan gelapnya tuh ruangan, gak bisa kita, padahal tuh ayat persis depan hidung kita tuh, gak bisa kita baca. Ya begitulah kalau orang yang hatinya pekat. Mau di depannya dibacain ayat, gak didengar, gak bisa deh. Ini loh ayatnya, gak dilihat. Gak bisa deh. Mas, ini gak akan beruntung loh mas. Mungkin Anda menang di pengadilan. Atau mungkin Anda menang di kasus. Mungkin Anda menang di, misalnya di hadapan Pak RT atau Pak RW. Atau di hadapan kepala sekolah atau apalah. Anda bisa berargumentasi, Anda bisa jatuhkan yang lain. Tapi gak akan beruntung hidup Anda. Tetap aja dilakukan. Tetap aja dilakukan. Karena hati itu pekat. Makanya nih hati perlu selalu dibersihkan. Nah ini sering kita lupa. Seringkali kita tuh dalam hidup fokusnya bersihin barang-barang kita. Bersihin rumah kita, perabotan kita. Mau kemana mas? Nyuci mobil. Bagus. Mau kemana? Nyuci motor. Nanti jam 10 sekedar info aja, ada tukang bersih-bersih di rumah ya. Oh iya, iya, oke. Biasa rutinitas 2 minggu sekali. Mau ngapain mas? Mau nguras kolam ikan. Nanti jadi tempat nyamuk lagi. Itu bagus. Tapi yang jadi masalah, kenapa hati kita gak pernah kita bersihin? Baju aja dicuci. Padahal kaos kita juga bukan kaos yang mahal juga. Kita beli 50.000 3. Itu aja dicuci rutin. Kita nyuci sendal jepit kita padahal belinya 10.000-an. Nah, ini hati yang mahalnya minta ampun lah kok enggak dibersih-bersihin itu loh hadirin. Ya makanya gak heran sikapnya begitu. Gitu jemaah. Gimana bersihinnya? Ilmu nafi hadirin. Ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan iman dan amal. Itu harus begitu. Kenapa hati pekat? Ya maksiat kata Nabi. Nukitat lahu nuktatun sauda. Kalau kita maksiat itu Allah akan bubuhkan noda hitam dalam hati kita. Kan gitu. Maka ilmu nafi tentang iman, tentang tauhid, tentang iman kepada hari kiamat. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Makanya kalau kita ingin membersihkan hati kita, itu duduk di majelis ilmu itu atau di kajian harga mati jamaah. Itu yang akan ngebersihin. Lalu begitu saya kajian berusaha diamalin, diamalin. Berat, iya berat, berat. Tapi diamalin lah. Pelan-pelan diamalin. Nanti Allah bersihkan hati kita. Ini yang bisa disampaikan. Dan selalu kita ingat bahwa menang di dunia belum tentu menang di akhirat. Kalah di dunia jangan berkecil hati hadirin, karena belum tentu kalah di akhirat. Dan gak ada keberuntungan bagi orang-orang zalim di dunia maupun di akhirat. Maka istighfar, taubat, dan berubah. Mumpung masih ada waktu, jangan putus asa. Itu permainan syaitan lagi tuh. Mumpung nyawa belum ditenggorokan, taubat, perbaiki. Wong pembunuh 100 nyawa aja resepnya atau dia dapat resep man yahulu bainaka wa baina taubat, siapa yang bisa nyegah Anda dengan taubat? Siapa yang bisa halangi Anda dengan taubat? Itu pembunuh 100 nyawa. Harapan terus ada jamaah. Tapi berimbang dengan kekhawatiran sehingga enggak gampangin kita nih. Dan ingat Allah Maha mengetahui. Tapi kalau itu, kalau hati udah pekat, susah. Bersihin hati kita sehingga kita bisa benar-benar mencerna. Kalau kita curangin orang, kita zolimin orang, demikian. Makanya terakhir hadirin, orang-orang beriman itu tidak menggunakan skillnya, kecerdasannya, kemampuannya untuk memenangkan sesuatu jika cara itu gak boleh. Orang beriman itu gak menghalalkan segala cara walaupun dia bisa. Orang-orang beriman itu gak menghalalkan segala cara walaupun dia mampu. Gitu. Walaupun dia mampu, dia nggak, mereka tuh orang beriman nggak gunakan kecerdasannya untuk semua hal. Jadi mereka tuh bukan berarti ketika misalnya kalah berarti mereka lemah, enggak. Mereka bisa sebenarnya kalau main kuat-kuatan, tapi ini nggak boleh, nggak boleh. Mereka gak menghalalkan segala cara walaupun bisa, walaupun mampu. Dan disitulah ujian keimanan hadirin. Allah hanya ingin, Allah ingin kita menggunakan cara dan menempuh jalan Allah saja, bukan yang, bukan pakai jalan syaitan, bukan pakai jalan kezaliman, bukan pakai sebatas perasaan atau hanya menggunakan power kita, enggak. Karena orang-orang beriman tahu semua akan dikalkulasikan, semua akan dihitung. Dan orang yang zalim enggak punya tiket keberuntungan di dunia dan akhirat, enggak punya, enggak mau mereka. Ya, lebih baik misalnya mereka tuh kalah di satu kasus tapi membawa mereka ke keberuntungan gitu. Dan itu sangat mungkin. Lihat Nabi SAW, Sulh Hudaybiyah itu terkesan merugikan, zalim, tapi justru Sulh Hudaybiyah yang membuka kota Mekah itu, hadirin. Dalam arti itu langkah awal dan jalan mulus menuju pembukaan kota Mekah. Itu aja. Padahal hampir mayoritas sahabat mengatakan ini zalim ya Rasul. Sulh Hudaybiyah itu, perjanjian Hudaybiyah. Dalam sejarah ada yang belum tahu, silakan baca sejarah. Bayangkan Nabi SAW mau umrah, udah sampai Hudaybiyah. Yang umrah, insyaallah ada gambaran. Hudaybiyah itu lokasi yang kalau sekarang orang-orang yang umrah itu ke Mekah, itu diajak ngelihat onta. Nah, itu biasanya di daerah Hudaybiyah, biasanya lihat onta, minum susu onta tuh. Nah, biasanya itu daerah Hudaybiyah atau dekat daerah sana, dekat sana, dekat kan, artinya dari Masjidil Haram ke sana paling naik bus berapa sih, sejam lah atau kurang dari sejam. Bayangin dari jalan dari Madinah sampai daerah tersebut, disuruh pulang lagi sama orang musyrik Quraisy, disuruh pulang lagi. Gimana perasaan kita kalau udah sampai Jeddah disuruh pulang lagi? Apa gak sebel tuh? Itu kita naik pesawat yang kerjanya selama 9 jam tidur misalnya. Itu aja sebel, suruh pulang lagi. Ini jalan panas-panas berhari-hari dari Madinah mau ke Mekah, diberhentiin di Hudaybiyah. Ini bukankah itu kezaliman? Makanya para sahabat ini zalim, kita masuk aja. Kata Nabi, enggak. Lalu diajukanlah perjanjian. Perjanjiannya pun isinya secara logika merugikan. Logika sederhana. Merugikan. Gencatan senjata 10 tahun. Lalu enggak boleh masuk Mekah, pulang. Lalu tahun depan baru boleh umrah. Bayangin, suruh pulang lagi. Lalu tahun depan datang lagi umrah. Lalu yang ketiga, yang lari dari Mekah ke Madinah nggak boleh diterima, tapi sebaliknya yang dari Madinah ke Mekah boleh diterima. Para santri ini zalim. Kata Nabi, nggak apa-apa. Ternyata itulah keberuntungan. Sulh Hudaybiyah sangat membawa keberuntungan bagi umat Islam. Itulah. Jadi jangan lupa, mungkin kita kalah dari orang zalim, tapi bisa jadi kekalahan kita itulah keberuntungan kita dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Itu yang diyakini orang beriman. Karena orang beriman yakin orang zalim gak akan beruntung, gak akan beruntung. Menangnya itu apes nanti, menangnya itu bosial. Itu kita yakin. Maka jangan lupa nih ayat dalam surat Al-An'am ini, gak beruntung deh. Tapi orang beriman kalahnya itu bawa keberuntungan gitu. Selalu ingat ini, selalu ingat. Jadi gak sakit hati gitu loh, sabar loh. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.